maju tak gentar, membela yang benar. Tapi seringkali kata ini dipelesetkan menjadi maju tak gentar, membela yang bayar. Sebuah sinisme terhadap ketidakadilan yang datang silih berganti. Karena pada akhirnya si miskin tergambar menjadi orang terpuruk karena tak ada yang membelanya karena dia tak mampu membayarnya. Seharusnya maju tak gentar membela yang benar. Itulah semangat yang ada di sanubari. Bertumbuh dan menyala untuk membangun negeri. Jangan pernah gentar membela yang benar. Kehilangan jabatan pun tak masalah. Berapa banyak para petinggi hasil korupsi. Berapa banyak orang naik pangkat karena rajin menjilat. Semakin sulit menemukan orang punya harga diri dengan integritas yang tinggi. Tak peduli berapa tinggi pangkat yang dapat diraih, tapi selalu berhitung berapa kebenaran yang dibangunkan di dalam tiap langkah yang dijalani. Maju tak gentar, membela yang benar, harusnya menjadi semangat yang khas anak Indonesia. Sehingga kebersamaan di kepelbagaian menjadi suatu hal yang tak ditakutkan, karena kebenaran selalu ditegakkan. Bukan berapa banyak orang mengatakannya, tapi berapa benar yang dikatakannya. Bukankah itu indah? Maka semua yang ada adalah untuk bersama. Karena benar, bukan yang bayar. Karena benar, bukan yang menjilat. Karena benar, itu akan membuat kita jadi bangsa yang tegar. Maju tak gentar, membela yang benar. Kumandangkan di kehidupan. Hai para anak bangsa, sing-singkan lengan bajumu. Mari bersama, maju tak gentar, membela yang benar, membuat bangsa menjadi tegar. Bersama saya, Bigman Sirait.